السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله، kita masih membahas hadis yang kelima dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan ini, dalam urusan agama ini, apa yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan pula kalimat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah menyatakan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan dan tidak ada padanya perintahku, maka dia tertolak. Ternyata alhamdulillah dari hadis ini diambil fawaid fiqhiyah yang sangat banyak, faedah-faedah fiqh yang sangat luas. Ibnu Rajab membahas sampai permasalahan cerai, talak, dan nikah. Kalau talak itu dalam keadaan dengan talak yang bid'ah, dengan cara yang tidak diajarkan di dalam sunnah, berarti laisa alaihi amruna fahuwa radd, maka dia tertolak. Apa maknanya tertolak? Kemarin sudah dibahas, bisa bermakna tertolak itu tidak diterima ibadah tersebut. Bisa pula tidak sah, bisa pula tidak ada nilainya walaupun sudah dianggap mengerjakan. Dan sekian detail yang dibahas oleh para ulama pada kajian yang lalu. Kemudian berkata selanjutnya Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad rawa an Abi Zubair an Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam raddaha alaih wa lam yaraha syai'a. Telah diriwayatkan dari Abi Zubair dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raddaha, yani mengembalikannya, istrinya dikembalikan kembali dan diperintahkan untuk rujuk. Walam yaraha syai'an, dan tidak menganggapnya sesuatu. Khana fi na'azakumullah, kalimat tidak menganggapnya sesuatu artinya tidak dianggap sebagai satu cerai dan tidak jatuh talak begitu. Ini salah satu riwayat. Wahada mimma tafarrada bihi Abu Zubair. Namun riwayat ini termasuk riwayat yang menyendiri meriwayatkannya Abu Zubair dari sahabat-sahabat Ibn Umar. Sahabat-sahabat Ibn Umar yang sekaligus merupakan murid-muridnya itu meriwayatkan riwayat ini dan meriwayatkan kisah ini. Kisah bagaimana Ibn Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid dan kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah marah dan diperintahkannya untuk kembali kepadanya, untuk merujuknya kembali. Dan menunggunya sampai datang haid lagi dan sampai suci dan ditalak, silahkan kalau engkau masih menginginkan talak dalam keadaan suci dan tidak dijima'i atau belum dijima'i. Itulah talak li'iddah dan seterusnya dalam riwayat yang telah kita baca. Tetapi di dalam riwayat Abu Zubair yang tafarrada bihi, dia menyendiri, tidak sama dengan riwayat-riwayat lainnya, mengatakan Rasulullah memerintahkannya untuk mengembalikannya, Rasulullah memerintahkannya untuk membatalkannya cerai tadi, dan kemudian tidak menganggapnya sesuatu apapun. Qala, kata Ibnu Rajab, ini yang tafarrada Ibnu Zubair, Abu Zubair. Berbeda dari Ashab Ibn Umar, berbeda dengan rawi-rawi lainnya yang merupakan murid-murid atau sahabat-sahabat Ibn Umar, kulluhum, seluruhnya. Seperti anaknya Salim Ibn Abdullah, seperti Maula Ibn Umar, Nafi', seperti Anas Ibn Sirin, Tawus, Yunus Ibn Jubair, Abdullah Ibn Dinar, Sa'id Ibn Jubair, wa Maimun Ibn Mihran, dan lain-lainnya. Ini semua rawi-rawi yang mengambil dari Ibn Umar. Tetapi mereka tidak meriwayatkan kalimat yang diriwayatkan oleh Abu Zubair. Karena riwayat Abu Zubair ini akan menjadi masalah nantinya, karena tidak menganggap apa-apa berarti tidak jatuh talak satu. Padahal sudah sebutkan kalimat, aku ceraikan engkau. Tapi di waktu haid, dikatakan lam yaroha syai'an, tidak menganggap ada apa-apanya kejadian tersebut, yakni tidak dianggap satu cerai. Padahal dalam riwayat-riwayat yang lain dari sahabat-sahabat Ibnu Umar yang lain yang sudah sebutkan, Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar wa Sa'id Ibnu Jubair wa Maimun Ibnu Mihran dan lain-lainnya, Tawus, Yunus dan seterusnya, mereka semuanya meriwayatkan tidak seperti itu, dan mereka meriwayatkannya dalam keadaan menyatakan jatuh talak satu. Ikhwan ibn a'azakumullah, qad ankara a'immatul ulama hadhihi lafzah, maka para ulama mengingkari lafaz ini. Lafaz raddaha alai wa lam yarha syai'a, dibatalkan dan tidak menganggap sebagai apa-apa. Ini diingkari oleh sebagian para a'immah, para imam-imam. Ankaru ala Abi Zubair min al-muhaddithin wal fuqaha, dari kalangan ahli hadis, dari kalangan fuqaha mengingkari riwayat ini atau mengingkari lafaz ini. Riwayatnya benar, tapi lafaz yang diriwayatkan dari Abu Zubair dikatakan munkar, menyelisih riwayat-riwayat lain. Wa qalu, mereka berkata, innama tafarrada bima khalafa ath-thiqat fala yuqbal tafarruduhu. Kata para ulama, sesungguhnya dia menyendiri dengan menyelisihi rawi-rawi yang thiqah, fala yuqbal tafarruduhu, maka tidak diterima riwayat yang menyendirinya. Fa inna fi riwayatil jama'ah an Ibnu Umar, karena riwayat-riwayat lain dari jama'ah dari Ibnu Umar, ma yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hasaba alaihi talqah. Karena dalam riwayat jama'ah dari Ibnu Umar semuanya menyebutkan bahwa Nabi menganggapnya sebagai satu cerai. Berarti jatuh talak satu. Min wujuhin katsirah, dari banyak riwayat dari banyak sisi. Wa kana Ibnu Umar yaqul liman sa'alahu, bahkan Ibnu Umar sendiri pernah menjawab orang yang bertanya kepadanya tentang bagaimana talak dalam keadaan haid. Bagaimana kalau cerai dalam keadaan haid? Apa jawaban Ibnu Umar? Innal mar'ah, dikatakan, in kuntu talaqtu wahidatan, in kunta talaqta wahidatan aw ithnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani bidzalik. Yani birtija'il mar'ah, wa in kunta talaqta thalathan faqad asayta rabbak wa banat minka imra'atak. Kata Ibn Umar, kalau engkau mentalaknya ketika haid tadi adalah talak pertama atau talak kedua, maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku untuk merujuk kembali, maka engkau pun rujuk kembali. Ini kalau talaknya masih satu atau dua. Namun kalau engkau mentalaknya di waktu haid dalam keadaan haid, itu adalah tiga atau talak ketiga, maka telah banat, telah bain, telah terpisah istrimu, tidak bisa balik lagi, tetapi engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu. Berarti maksiatnya tetap dikatakan sebagai maksiat karena melanggar tata cara cerai, tetapi dia dalam keadaan jatuh talaknya dan istrinya sudah talak tiga, tidak bisa balik. Apa lafadznya? Kata Ibn Umar, qala faqad asaita rabbak wa banat imra'atuk. engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu dan istrimu telah talak bain. Demikian riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam bab talak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini sangat jelas sekali, bahkan dikatakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi, karena itu diriwayatkan dari Abu Zubair, dari Ibn Umar, sedangkan ini ucapan Ibn Umar menyatakan begini dan begini, mengatakan jatuh talak dan engkau tidak bisa rujuk kembali kalau sudah talak ketiga. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti riwayat Abu Zubair dalam riwayatnya ada sesuatu yang menyelisihi rawi yang siqah. Dengan kata lain, syad atau munkar. Qala wa huna ziyadatun ukhra lam yutaba 'alayha, dan ada lafaz tambahan lain dari riwayat Abu Zubair yang juga tidak memiliki dukungan-dukungan, yaitu ucapannya bahwasanya Rasulullah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Ayat yang bermakna, wahai orang, wahai Nabi, jika engkau menceraikan istri-istri kamu, maka ceraikanlah dengan iddahnya dan hitunglah iddahnya. Walam yadhkur dzalika ahadun minar ruwat. Tambahan ini bahwa Rasulullah membacakan ayat ini dalam rawi-rawi lain atau yang diriwayatkan oleh rawi-rawi lain tidak disebutkan. Lam yadhkur ahadun, tidak menyebutkan seorang pun para rawi. Yang meriwayatkan dari Ibn Umar, wa innama rawa Abdullah ibni Dinar, hanya Abdullah ibni Dinar dari Ibnu Umar, annahu kana yatlu hadhil ayah inda riwayatihi lil hadith, wa hadha huwa sahih. Hanya menyatakan dengan kalimat bahwasanya Rasulullah membacakan ayat ini ketika meriwayatkan hadithnya, wa hadha huwa sahih. Yani Ibnu Umar kala yatlu hadhihi al-ayah inda riwayatihi. Ibn Umar membacakan ayat ini ketika meriwayatkannya. Tetapi Abu Zubair menyatakan bahwa Rasulullah membacakan ayat itu kepada Ibn Umar. Ini dikatakan juga ziyadah yang lam yutaba, yang hanya tafarrada bihi Abu Zubair, yang tidak diikuti oleh rawi-rawi lainnya yang merupakan sahabat-sahabat dan murid-murid Ibn Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, وقد كانت طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا. Ada lagi sekelompok orang yang menganggap dan meyakini bahwa talaknya Ibn Umar adalah talak yang ketiga. Kalau talaknya Ibn Umar adalah talak yang ketiga, berarti jatuh talak atau tidak ketika haid? Hah? Berarti tidak jatuh dong. Kalau jatuh kan gak bisa balik, iya kan? Kalau talak ketiga, jatuh talak ketiga, bisa rujuk atau tidak bisa rujuk? Tidak bisa rujuk, itu namanya talak bain. Talak bain gak akan bisa rujuk. Berarti kalau yang mereka tawaif menyatakan itu talak yang ketiga dan Nabi mengatakan kembalilah, berarti tidak jatuh talak katanya. Berarti belum sampai ketiga masih, karena belum dianggap apa-apa. Kelompok yang mengatakan bahwa talaknya Ibn Umar adalah talak yang ketiga, berarti Nabi SAW innama raddaha alaih li'annahu lam yaqa' atau lam yuqa' talak fil haid. Berarti kalau talak yang ketiga dan Nabi SAW memerintahkan untuk kembali kepada istrinya, ini menunjukkan bahwa talak ketika haid lam yuqa', tidak jatuh talak. Waqad rawa dhalika an Abi Zubair, diriwayatkan yang demikian dari Abi Zubair lagi. Min riwayat Muawiyah ibni Ammar al-Zahabi, daripadanya, dari beliau, dari Abu Zubair. Fala'alla Abu Zubair taqada hadha haqqan, dan bisa jadi Abu Zubair menganggap bahwa itu adalah benar. Farawa tilkal lafdah, maka dia meriwayatkan lafad tadi. Maka sesuailah ketika beliau meriwayatkan riwayat tadi dengan mengatakan talaknya talak ketiga, apa lafad tadi? Rasulullah mengatakan lam yarha syai'an, tidak menganggapnya sebagai apa-apa, artinya tidak dianggap talak. Ini lafaz ini diriwayatkan oleh Abu Zubair dan beliau pula yang berpendapat bahwa talaknya Ibnu Umar talak yang ketiga. Wara Ibnu Lahi'ah farawa tilka lafz bil ma'na alladhi fahimahu, dia meriwayatkan sesuai dengan apa yang dipahami. Rawa Ibnu Lahi'ah hadzal hadits an Abi Zubair. Ibnu Lahi'ah meriwayatkan hadis ini dari Abu Zubair. Faqala an Jabir, maka dia mengatakan dari Jabir bahwa Ibnu Umar talaqa ra'atahu wa hiya ha'id. Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi berkata, liyarja'ha fa innaha ra'atu. Kembalilah kepada dia, sesungguhnya dia adalah istrimu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibnu Lahi'ah. Sedangkan Ibnu Lahi'ah qad dha'afa min qibal hifdhi, telah didhaifkan dari sisi hafalannya. Dan sudah pernah kita bicarakan Ibnu Lahi'ah bahwa dia dalam keadaan ikhtalat setelah terbakar catatannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan selanjutnya, qala wa akhta'a fi dhikri Jabir fi hadzal isnad, dan dia keliru menyebutkan Jabir dalam sanad itu. Wa tafarrada bi qawlihi fa innaha imra'atuh, dan juga dia menyendiri dengan kalimat dia istrimu. Ini juga tafarrud, artinya riwayat-riwayat dari yang lain, dari murid-murid Ibnu Umar yang lain, tidak ada lafaz ini dia istrimu, enggak ada. Wala yadullu ala adami wuqu'it talaq, lagi pula riwayat ini tidak menunjukkan tidak jatuhnya talak. Illa ala taqdir annahu yakunu thalasan, kecuali kalau dianggap talaknya Ibnu Umar adalah talak yang ketiga, maka jelas tidak jatuh. Kalau jatuh enggak bisa balik. Berarti disuruh rujuk, berarti belum jatuh talak. Kecuali itu. Faqad ikhtalafa fi hadzal hadits ala Abi Zubair wa ashab Ibnu Umar as-siqat al-Hufam, dan telah berselisih menyelisihi hadis ini dan menyelisihi Abu Zubair, sahabat-sahabat Ibnu Umar dan para rawi-rawi thiqah yang lain, para penghafal-penghafal yang terkenal yang selalu bermulazamah dengan beliau, dengan Ibnu Umar. Lam yakhtalif alaihim fi, sedangkan mereka selain Abu Zubair tidak berbeda. Diriwayatkan oleh Ayyub dari Ibnu Sirin rahimahullah, qala makattu 20 sana, aku menetap, ini belajar 20 tahun. Yuhadditsuni man la attahim, dan aku mendapatkan hadis dari mereka selama 20 tahun itu dari orang-orang yang aku tidak pernah menuduh mereka. Tidak pernah menuduh artinya tidak ada cerca, tidak ada celah, tidak ada jarah dalam sisi hafalannya. Anna Ibn Umar talaqa imra'atahu thalathan wa hiya ha'id, dan dia menceraikannya dalam keadaan talak tiga dan dalam keadaan haid. Dan Nabi SAW amaran Nabi, Nabi memerintahkan untuk merujuknya. Faja'alat la attahimuhum wa la a'riful hadith. Akhirnya, kata Ibnu Sirin, aku tidak bisa menuduh mereka karena mereka orang-orang thiqah. Tetapi aku jadi tidak mengerti apa makna hadis ini. Laqitu Aba Ghulab Yunus Ibn Jubair wa kana dha thabt. Aku bertemu pula dengan Abu Ghulab Yunus Ibn Jubair. Dia juga seorang yang thabt, yang kuat hafalannya. Menyampaikan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibn Umar. Haddathahu annahu talaqaha wahidah. Ternyata dijawab bahwasanya dia menceraikannya talak satu. Dan dikeluarkan riwayatnya dalam Muslim. Dalam riwayat Muslim. Akhirnya Ibnu Sirin berkata, sungguh, kalau aku menerima riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwa Ibnu Umar mentalaknya talak tiga, aku jadi tidak mengerti makna hadis ini. Karena hadis ini dalam keadaan diriwayatkan pula oleh riwayat-riwayat yang fiqah, nanya langsung kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar menjawab dengan kalimat talak satu, atau dengan kalimat tadi, kalau engkau baru talak satu, talak dua, rujuklah, karena Rasulullah memerintahkan aku untuk rujuk kembali. Tetapi kalau engkau sudah talak tiga, maka engkau telah bermaksiat dan istrimu enggak bisa balik. Ini juga riwayat yang sahih pula. Dalam riwayat-riwayat sahih, kata Nusirin, kalau aku menerima hadis-hadis tadi, walaupun rawi-rawinya thiqah yang menyatakan talak tiga, aku jadi tidak mengerti hadis ini. Ini artinya, kalau ada dua rawi yang dua-duanya thiqah, dua-duanya terpercaya, tapi meriwayatkan dalam keadaan berbeda, maka harus dipilih yang lebih awthaq. Dan yang dalam keadaan di bawahnya, bisa jadi syad, atau bisa jadi munkar, atau demikian keadaannya, sebagaimana disebutkan oleh Murajab tadi. bahwa sebagian ulama ankaru hadzal lafdz, mengingkari lafaz ini, lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Zubair. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain Ibnu Sirin berkata, "Faja'altu la a'rif lil haditsi wajhan wa la afhamuhu." Hingga aku tidak mengerti hadis ini sisi mana yang aku bisa pahami atau sisi mana yang aku bisa terima, "wa la afhamu," dan aku tidak memahaminya. Hadza yadullu ala annahu kana qad sya'a baina thiqat min ghairi ahli al-fiqh wal 'ilm anna talaq ibn Umar kana thalathan wa la'alla Abu Zubair min hadha al-qabil. Ini menunjukkan kalau berita tentang ditalaknya istrinya Ibn Umar oleh Ibn Umar itu adalah talak yang ketiga, berarti diriwayatkan pula oleh orang-orang yang thiqah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa jadi Ibnu Zubair termasuk di dalamnya, mengira bahwa itu talak tiga, maka lafadznya disesuaikan dengan talak tiga tadi. Rasulullah tidak menganggapnya sesuatu apapun, tidak menganggapnya sedikit pun. Walidzalika kana Nafi' yas'al katsiran an talaq Ibnu Umar. Oleh karena itu, Nafi' yang merupakan maula Ibnu Umar itu seringkali menanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang talaknya. Bagaimana talaknya engkau ketika itu? Hal kana salasan aw wahidah? Apakah talak tiga atau talak satu? Ini sebagai ukuran. Kalau talak tiga berarti tidak jatuh. Kalau talak satu bisa jadi jatuh. Walamma qadima Nafi' Makkah, ketika Nafi' datang ke Makkah, arsalu ilaihi min majlisi Ata, mengutus seseorang kepadanya di majlisnya Ata, yani Ata ibn Abi Rabah, ulama di Makkah. Yas'alunahu an dhalik, mempertanyakan tentang masalah tadi, karena syubhat yang beredar antara talak tiganya Ibn Umar atau talak satu. Wastinkaru Ibn Sirin, dan pengingkarannya Ibn Sirin, kata dia, kalau ini talak tiga saya tidak bisa paham lagi riwayat-riwayat ini. Li riwayat tsalats yadullu ala annahu lam ya'rif qa'ilan mu'tabaran, dan kalimat Ibn Sirin yang mengingkari kalimat-kalimat yang menyatakan talak tiga itu menunjukkan kalaupun thiqah-thiqah orang-orang tersebut, tetapi dalam keadaan bukan orang-orang yang mu'tabar, bukan orang-orang yang terkenal. Innahu lam ya'rif qa'ilan mu'tabaran yaqul inna at-talaq al-muharram ghayra waqi'. Dalam keadaan Ibn Sirin juga mendengar dari para ulama anna at-talaq al-muharram ghayra waqi'. Tidak pernah mendengar ada kalimat yang berkata sesungguhnya talak yang haram itu tidak jatuh. Enggak ada. Artinya para ulama yang dikenal menyatakan dalam keadaan talak yang haram dia dosa tetapi tetap jatuh. Sebagai hukuman pertamanya di dunia adalah jatuh talak. Wa inna hadzal qawla wajha lahu, dan kalimat ini dalam keadaan la wajha lahu, tidak ada wajahnya, ya, tidak ada sisinya, tidak ada sisi kebenarannya, karena tidak pernah diucapkan oleh para ulama kalimat yang mengatakan talak yang muharram tidak jatuh. Itu tidak ada yang bilang begitu. Berarti talak yang haram pun tetap jatuh. Berkata Imam Ahmad dalam riwayat Abil Harith, su'ila amman qal la yaqa' talaq al-muharram, ditanya kepada orang yang berkata talak yang haram, cerai yang haram itu tidak jatuh. Dipertanyakan, dikatakan, li'annahu yukhalif ma amara fihi. Hadza qaulun su. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang itu, dijawab, itu pendapat yang jelek. Pendapat mana? Pendapat yang menyatakan talak haram itu tidak jatuh. Qala, kata Imam Ahmad, hadza qaulun su rudi. Ini ucapan yang jelek, pendapat yang jelek. Tsumma dzakara qissat Ibn Umar, kemudian dibawa kisahnya Ibn Umar, dan bahwasannya Ibn Umar menganggap telah jatuh talak satu ketika haid. Dari Ibn Umar sendiri, dari Nafi', dan sudah kita sebutkan dikeluarkan oleh Muslim riwayatnya. Wa qala Abu Ubaid, al-wuqu' huwa alladhi 'alayhi al-ulama, jatuhnya talak walaupun itu talak bid'ah, menceraikan di waktu haid, itu tetap jatuh. Ini adalah pendapatnya para ulama, mujma'una fi jami'il ansar, mereka sepakat walaupun mereka tempatnya berbeda-beda di seluruh negeri. Hijazuhum wa tihamuhum wa yamanuhum wa syamuhum wa iraquhum wa misruhum. Yani ulama dari Hijaz ataupun ulama dari Tihamah atau ulama dari Yaman, dari Syam, dari Irak dan dari Mesir, semuanya sepakat menyatakan talak yang haram tetap jatuh. Dia dosa karena haramnya itu, tapi tetap dia jatuh. Wakah Hakka Ibn al-Mundir. Ibn al-Mundir menghikayatkan, mengkisahkan. Yang demikian, an kulli man yahfadz qawlahu min ahli al-ilm. Mengkisahkan dari semua orang-orang yang hafal riwayat-riwayat dari para ulama berpendapat seperti itu. Man yahfadz qawluhu min ahli al-ilm. Saya ulangi. Ibn al-Mundir menghikayatkan an kulli man yahfadz qawluhu min ahli al-ilm. Yani para ulama yang yuhfad qawluhu. Para ulama yang terpercaya, yang ucapannya bisa diterima, semuanya mengatakan sama. Bahwa talak ketika haid itu adalah bid'ah, tetapi dia tetap jatuh talak satu. Tidak ada yang menyelisihinya, illa nasan min ahlil bid'ah. Tidak ada yang menyelisihinya, kecuali sekelompok dari ahlul bid'ah. La yu'taddu bihim. Dan tidak dianggap ucapan mereka. Wa amma ma hakahu Ibnu Hazm an Ibnu Umar, adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ibnu Ura, dari Ibnu Umar, bahwa dia mengatakan la yaqa' talaq fil haid, tidak jatuh talak ketika menceraikannya di waktu haid, mustanadan, tidak aku lihat ada sandaran, illa ma rawahu min tariq Muhammad ibn Abdissalam al-Khushani, kecuali apa yang diriwayatkan dari jalan Muhammad ibn Abdissalam al-Khushani al-Andalusi. Dia berkata, haddatsana Muhammad, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Bashar. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Abdul Wahhab al-Thaqafi. Dari Abdullah ibn Umar, dari Nafi', dari Ibn Umar. Fir rajul yutalliq imratahu. Menanyakan tentang seseorang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Dia berkata, la yu'taddu biha. Dalam riwayat ini dikatakan tidak dianggap. Wa bi isnadihi dari Khallas, dan juga menyebutkan sanadnya Ibnu Hazm dari Khallas sampai seperti itu. Jadi kalimatnya juga sama, la yu'taddu biha. Fa inna hadzal athar qad saqatat min akhir lafdhah wa hiya qala la yu'taddu bi tilkal haidhah. Dan riwayat ini ternyata ada yang gugur kalimatnya, tidak lengkap. Bahwa ucapan Ibnu Umar bukan la yu'taddu biha, tetapi beliau menyatakan la yu'taddu bitilkal haidhah. Apa berbeda kalimat ini? Berbeda jauh bumi langit. Kalau kalimatnya la yu'taddu biha, akan bisa dipahami bahwasanya la yu'taddu biha itu tidak dianggap sebagai talak. Dengan kata lain, tidak jatuh talak. Kalau kalimatnya la yu'taddu biha. Ternyata riwayat yang benar, yang lebih sahih adalah la yu'tad. La yu'tad bitilka al-haydah. Bitilka al-haydah. Apa maknanya? Tidak dianggap haid tadi. Dalam menghitung iddahnya tidak dianggap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunggu sampai haid. Bukan haid yang itu. Haid yang itu la yu'tad biha. Haid yang kamu ceraikan padanya tidak dianggap, tidak dihitung dalam menghitung iddah. Lihat, beda jauh kan? Ternyata dalam meriwayatkan hadis ketika saqat, ketika gugur dua kalimat, lupa misalnya tertinggal kalimat ini, maka niscaya maknanya akan berubah jauh. La yu'taddu biha dengan la yu'tad bitilkal haidhah. Ternyata riwayat-riwayat yang lebih siqah, yang lebih sahih, menyatakan dengan kalimat la yu'taddu bitilkal haidhah. Haid tadi tidak dihitung. Artinya dalam menghitung iddah, haid yang tadi tidak dianggap. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini saqat, gugur, ada yang gugur kalimatnya, yaitu kalimat bitilkan haidah. Kadzalika rawa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam kitabnya. Dari Abdul Wahhab Tsaqafi. Juga sama seperti itu, menyatakan la yu'taddu biha. Wa kadza rawahu Yahya ibn Ma'in an Abdul Wahhab. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Ma'in dari Abdul Wahhab. Qala huwa gharibun la yuhadith bihi illa Abdul Wahab. Itu gharib. Tidak meriwayatkannya kecuali dari Abdul Wahab. Murad Ibn Umar, yang dimaukan oleh Ibn Umar dengan kalimat tadi adalah, la yu'taddu bitilkal haidah, tidak dianggap haid tadi. Annal haidah allati tutallak fiha al-mar'ah, la tu'taddu biha al-mar'ah Qur'an. Itu maknanya. Bahwasanya haid yang diceraikan padanya ketika itu, dalam keadaan tidak dihitung sebagai quru'. Ketika Allah menyatakan iddahnya adalah salasata quru', maka haid tadi tidak dihitung sebagai satu quru'. Makanya yang ditalak atau dicerai ketika haid, maka niscaya iddahnya akan lebih panjang. Dan ini kedzaliman buat para wanita. Karena kedzalimanlah maka dikatakan bahwa talak ketika haid adalah bid'ah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa dzalika aidan an jama'atin min as-salaf. Telah diriwayatkan pula dari jamaah, dari sekian banyak para ulama, dari salafus saleh, di antaranya Zaid bin Thabit dan Sa'id bin Musayyib. Kemudian fawahima jama'atun minal mufassirin. Kemudian salah paham sebagian dari kalangan mufassirin sebagaimana salah pahamnya Ibnu Hazm. Yani salah paham meriwayatkan dengan kalimat la yu'taddu biha dan kemudian ditafsirkan dengan tidak dianggap sebagai talak, tidak jatuh talak. Akhirnya wahim. Siapa yang wahim? Sebagian para ulama seperti beberapa mufassir, ahli tafsir dan Ibnu Hazm. Fahakau an ba'di man sammayna anna talak fil haid la yaqa. Akhirnya mereka berpendapat seperti pendapat yang sudah kita sebut tadi, yaitu menyatakan bahwa talak ketika haid tidak jatuh, tidak jatuh talak dan tidak dihitung sebagai talak. Hada sabab wahmuhum wallahu alam. Ternyata sabab kelirunya mereka, sebab salah pahamnya mereka adalah ada yang gugur satu kalimat ketika meriwayatkannya, bukan la yu'taddu biha tapi la yu'taddu bitilkal haidah, tidak dianggap haidnya sebagai qur, tidak dihitung ketika menghitung masa iddah. Wa hadzal hadits innama ra'ahu al-Qasim ibn Muhammad lamma su'ila an rajul. Dan hadis ini kembali kepada hadis yang sedang kita bahas yang menyatakan bahwasanya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara yang tidak ada perintahku maka dia tertolak. Maka bagaimana dengan talak tadi? Bukankah dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan? Jangan mentalak ketika haid, tapi dia mentalak menceraikan istrinya ketika haid. Mestinya kan fahuwa raddun, maka dia gugur. Maka dia batal. Kalau gugur berarti tidak jatuh, katanya demikian. Ternyata tidak demikian maknanya. Gugurnya adalah kamu harus kembalikan istrimu kepada kamu dan tunggu sampai suci, sampai haid kembali dan kemudian suci, kamu dalam keadaan silahkan mau menceraikan atau tidak ketika itu kalau mau. Berarti tetap disuruh rujuk dalam keadaan jatuh talak. Dan ini adalah sebagai balasan, uqubah bagi orang tersebut. Berarti di mana gugurnya? Gugurnya dia dalam keadaan rad, tidak dianggap sebagai amalan saleh, tapi mendapat dosa. Tidak dianggap sebagai amalan yang mubah, tapi amalan yang haram, amalan yang akan mendapat dosa. Dalam keadaan tetap jatuh talaknya. Hadis tersebut sesungguhnya diriwayatkan oleh Al-Qasim Ibn Muhammad ketika ditanya tentang seorang yang memberikan wasiat ketika akan wafatnya, aku memiliki 3 rumah dan aku berwasiat setiap rumah itu 1/3 untuk sedekah. Punya 3 rumah dan dia berwasiat setiap 1/3 dari rumah yang 3 itu untuk sedekah. Fa'awfa bithuluthi thalaf masakin hal tajma. Taib, sudah jelas dia mewasiatkan 1/3 dari setiap rumah yang 3 itu. Apakah boleh kemudian diinfakkan atau dikeluarkan, ditunaikan wasiatnya dalam 1 rumah saja? Secara hitungan kan sama. Berarti dia punya rumah 3. Dia berwasiat, sepertiga rumah ini disedekahkan, sepertiga rumah ini disedekahkan, sepertiga rumah ini disedekahkan. Apakah boleh dianggap satu rumah disedekahkan selesai? Sama enggak apa enggak sama? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berapa jumlahnya? Satu. Maka apakah boleh yang demikian? Ditanyakan kepada beliau. Ditanyakan kepada Qasim ibn Muhammad tentang masalah ini. Maka dijawab, yujma' dhalika lahu kulluh fi maskan wahid. Dikumpulkan sepertiga seperti kata ini tadi pada satu rumah. Cukup satu rumah disedekahkan sesuai dengan wasiatnya. Haddatsani, karena aku mendengar dari Aisyah menyampaikan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Ternyata diriwayatkannya oleh Qasim bin Muhammad ketika ditanya masalah wasiat tadi. Apa kaitannya masalah wasiat dengan hadis ini? Dikatakan oleh Ibn Rajab selanjutnya, qala, hadis itu sudah ma'ruf ya, dikeluarkan oleh Muslim, wa muraduhu, yang dimaukan adalah anna taghyir wasiyatil muwassi ila ma huwa ahab ila Allah wa anfa jaizun. Maksudnya Qasim bin Muhammad adalah membawakan hadis tadi adalah karena kalau seorang yang berwasiat mewasiatkan sesuatu kemudian dirubah kepada yang lebih bermanfaat, kepada yang lebih baik, itu jaiz, itu boleh. Kalau dalam keadaan tidak boleh atau dalam keadaan itu adalah bid'ah, akan tertolak. Fahwarad. Wa qad haka hadza an Atha ibn Jurayj. Telah diriwayatkan yang seperti ini pula dari Atha ibn Jurayj. Wa rubbama yastadil ba'd man dhahab ila hadza biqoulihi ta'ala faman khafa min musin janaban aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi. Mereka berdalil dengan ayat faman khafa min musin, barang siapa yang mengkhawatirkan seorang yang berwasiat tetapi dikhawatirkan wasiatnya akan membuat sesuatu yang dosa atau kejelekan, fa aslaha bainahum, ternyata dirubah dan dibikin yang lebih baik, maka tidak ada dosa padanya. Dengan ayat ini sebagian para ulama mengatakan boleh merubah wasiat tadi walaupun kalimatnya sepertiga dari rumah ini, sepertiga dari rumah ini, sepertiga dari rumah ini. Daripada kemudian akan bersusah-susah menyusahkan para ahli waris, maka cukup satu ini nilainya sama dengan sepertiga dan sepertiga dan sepertiga, maka satu rumah ini cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, la'allahu akhadha hadha min jam'il 'itq. Bisa jadi para ulama mengambil pendapat ini dari kejadian masalah mentalak budak di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang yang berwasiat. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan bahwa ada seorang yang berwasiat, qala, aku berwasiat untuk mentalak budak-budakku yang 6. Semuanya saya ceraikan. Apa saya talak? Dalam artian saya merdekakan. Tetapi Nabi SAW ketika dia meninggal, Nabi memanggil 6 budak tadi. Kemudian jazza'ahum thalatha juz'a. Kemudian dibagi 3. 2, 2, 2. Setelah dibagi 3, kemudian dipilih dengan qur, 2 orang ini yang dimerdekakan dan yang 4 tidak dimerdekakan. Kenapa demikian? Ayatnya tadi, kalau mengkhawatirkan ada kezaliman dari orang yang berwasiat dan kemudian diperbaiki dengan yang aslah, yang lebih baik, maka fala isma alaih, maka tidak mengapa, enggak ada dosa. Apalagi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau sepertiga dari 6 budak berapa? 2 budak. Dan ini riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Muslim pula. Maka Rasulullah SAW memerdekakan 2 saja, yang 4 tetap. Walaupun wasiatnya berkata, 6-6 yang saya merdekakan. Tidak. Rasulullah katakan 2 saja yang dimerdekakan, yang 4 tidak. Itu haknya ahli waris. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa jadi mengambil dari ini. Sehingga orang yang mewasiatkan sepertiga rumah saya yang 1, sepertiga rumah saya yang 2, sepertiga rumah saya yang 3, saya wasiatkan untuk umat, untuk sedekah. Maka cukup satu rumah saja. Tidak mempersulit rumah-rumah yang lainnya, atau tidak sulit untuk menjualnya, atau untuk memotong-motongnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah sesuatu yang aslah, maka tidak mengapa. Wadahaba fuqaha al-hadith ila hadha al-hadith. Maka para fuqaha, para ahli fiqh berpendapat dengan hadith ini dan kemudian menyatakan bolehnya dirubah wasiat tadi kepada yang aslah. Li'anna takmil 'itqil 'abdi mahma amkana aula min tasqufihi. Walihada syuri'ah. Karena walaupun mungkin memerdekakan separuh budak atau sepertiga budak, tetapi itu lebih baik daripada memaruh-maruhnya. Mungkin gak dimerdekakan separuh? Mungkin. Artinya kamu sepertiga merdeka. Artinya kamu tinggal kumpulkan uang untuk dua pertiganya lagi supaya merdeka. Ini bisa, tetapi tidak aslah. Mana yang aslah? Yang aslah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dipanggil 6-6-nya, kemudian dipilih 2 di antara mereka. Atau diundi 2 di antara mereka dengan qur. Maka dimerdekakan 2, dan yang 4 tetap tidak dibebaskan. Kalau kita melihat hadis yang menyatakan aturan wasiat, dikatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga itu banyak, maka dari 6 budak ini kamu sepertiganya merdeka, ya. Kamu sepertiganya merdeka. Sampai ke yang ketiga, keempat, kelima, keenam, kamu semua 6-6-nya sepertiga merdeka. Ya. Bisa enggak demikian? Bisa kan? Bisa dikatakan wa in amkan, tetapi tidak aslah. Apa yang aslah? Yang aslah adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ambil 3 dari mereka dan kemudian selesai. Mungkin 4 orang ini akan protes. Kenapa? Begitu. Akhirnya dia merdeka, saya enggak. Mestinya kan sepertiga-sepertiga bagi rata supaya adil. 3. Tidak melihat kepentingan si budak, tapi melihat bagaimana kepentingan ahli waris. Kalau ahli waris memiliki yang seperapat-seperapat sepertiga-sepertiga budak ini akan tidak aslah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, walihada syuri'at as-siraya was-si'aya idza a'taqa ahad as-syarikaini nasibahu min 'abdin. Oleh karena itu disyariatkan masalah siraya, masalah si'aya, ketika ada seorang yang bersekutu dalam memiliki budak, kemudian dia memerdekakan, maka boleh si budak ini untuk kemudian mencicil pada yang lainnya. Tahu syarik bersekutu dalam memiliki. Satu orang budak dibeli dengan urunan. 3 orang urunan membeli budak. Setelah urunan 3 orang ini, yang satu suatu saat ngalah, jelas saya merdekakan aja. Kata dia yang dua, jangan. Berdebat. Sampai kesimpulannya tidak bisa ketemu, tetap orang pertama berkata, saya mau merdekakan budak itu. Selesai. Berarti merdeka sepertiga, kan begitu. Atau 2 orang yang satu gak mau. Berarti 2/3 merdeka. Maka disyariatkan di sana untuk diberi kesempatan budak tadi mencicil sisanya. Wa qala fi man a'taqa ba'da 'abdin. Dan Rasulullah pernah menyuruh, memerintahkan kepada seorang yang memerdekakan budak, tetapi memerdekakannya tidak 100%. Rasulullah menjawab atau mengatakan dengan hukum, huwa atikun kullu. Dia merdeka 100%. Laisa lillahi syarik. Allah tidak memiliki sekutu. Yakni kalau kamu memerdekakan karena Allah, merdekakan seluruhnya. Jangan sebagian-sebagian. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa aktsaru al-ulama 'ala khilaf qaul al-Qasim hadha wa anna wasiyat al-musi la tajma' wa yuttaba' lafdhuhu illa fil 'itq khassah. Tapi kebanyakan para ulama menyelisihi pendapat Qasim dan menyatakan bahwa wasiatnya orang yang berwasiat tidak bisa dikumpulkan seperti tadi, dan lafaz tadi adalah khusus masalah masalah memerdekakan budak. Ini lafaz Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya 2 merdeka dan 4 tidak. Ini adalah khusus dalam masalah memerdekakan budak. Karena makna yang jama'a lahu fil 'atqi ghairu mawjudun fi baqiyatil amwal. Karena masalah memerdekakan budak tidak sama dengan masalah-masalah lain. Tidak sama dengan masalah-masalah rumah atau masalah harta-harta yang lain. Fa yu'mal fiha bi muqtada wasiyatil musi. Maka diamalkan sesuai dengan wasiat orang yang berwasiat. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أن يعتق من كل عبد ثلث ويستسعون في الباقي. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa budak-budak tadi pun dia dalam keadaan merdeka sepertiganya. يستسعون في الباقي, dan silakan berupaya untuk mencicil sisanya. Tetapi tentunya kalau menyelisihi hadis sahih, tentunya tidak bisa ada pilihan lain kecuali hadis yang telah sahih riwayatnya, bahwa Rasulullah SAW memilih 2 dari 6. Tidak memutuskan dengan 1/3 pada setiap budak. Hala wa tiba' qada'i Rasulullah SAW ahakku awla. Maka kata Ibn Rajab, mengikuti hadis tadi lebih utama. Ahakku wa awla. Wal Qasim nawar ila anna fi musyarakatil musilahu lil wirasah fil masakin kullu dararan alaihim. Dan Qasim berpendapat, ini Qasim bin Muhammad tadi berpendapat, kalau 1/3 rumah tadi disedekahkan, maka akan ada madarat bagi ahli waris. Fayadfa anhumud darar, maka dihilangkan darar tadi, yujma'ul wasiyah fi maskanin wahid, dan dikumpulkan pada satu rumah saja dan cukup disedekahkan satu rumah. Fa inna Allah qad syarata fil wasiyati 'adamul madarah, karena wasiat itu ada syaratnya, yaitu tidak membuat madarat. Ghaira mudarrin wasiyatan min Allah. Tidak boleh memberikan wasiat yang membuat madarat. Min ba'di wasiyatin tusi biha awdain, kata Allah. Yani waris itu dibagi setelah membayar hutang dan telah menunaikan wasiat-wasiat. Ghaira mudarr, wasiat yang tidak membuat madarat. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ ضَارَ فِي وَسِيَّتِهِ كَانَ عَمَلُهُ مَرْدُودٌ. Maka barang siapa yang berwasiat dan wasiatnya membuat madarat, maka wasiatnya merdud. Kembali pada hadis bab, hadis yang sedang kita bahas. أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ رَدٌّ. Walaupun wasiat, kalau ada madaratnya, maka dikatakan merdudun alaih, tidak perlu ditunaikan. لِمُخَلَافَتِهِ مَا شَرَطَ اللَّهِ, karena menyelisihi syarat yang Allah syaratkan, yaitu ghairu mudhar, tidak membuat madarat. Wa qad dhahaba ta'ifatu min fuqaha ila annahu law wassa lahu bi thuluthi masakinihi kulliha. Demikian pula para fuqaha berpendapat, kalau orang yang berwasiat tadi mewasiatkan untuk bi thuluthi masakinihi kulliha, 1/3 rumahnya seluruhnya, rumah talifa thulutha al-masakin, tiba-tiba 2/3 rumah itu rusak. Wa baqiya minha thuluts, dan sisanya hanya 1/3. Anahu yu'ta kulluha lil musilahu, wa hadha qawlu ta'ifatun min ashabi Abu Hanifah. Maka dikatakan bahwasanya tetap ditunaikan 1/3. Berarti sisanya yang belum rusak, yang 1/3 itu adalah untuk menunaikan musi tadi atau menunaikan wasiat tadi. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Adapun yang dinukil dari Abu Yusuf dan Muhammad, wawafaqahu al-qadhi Abu Ya'la min ashabina fi khilafihi, ternyata menyelisihi pendapat Abu Hanifah, termasuk muridnya sendiri yang terkenal, yaitu Abu Yusuf, menyelisihi pendapat Abu Hanifah. Wabalu dhalika ala anna al-masakin al-mushtarakah tuqassam bain al-mushtarikina fiha qismah ijbar, kama huwa qawlu Malik wa zahir kalam Ibni Abi Musa min ashabina. Maka semua yang tersisa dari rumah itu, maka itulah yang dibagi dan dikeluarkan 1/3 untuk menunaikan wasiat. Dan inilah pendapat dari Abi Musa, dari sahabat-sahabat kami, dan yang masyhur dari pendapat-pendapat kami, ini pendapatnya Ibn Rajab dan Hanbali. Anna al-masakin al-muta'addidah la tuqassam qismah ijbar, wa huwa qawl Abu Hanifah wa Syafi'i. Wa qad ta'awwala ba'd al-Malikiyah fati al-Qasim al-madhkur fi hadha al-hadith 'ala anna ahad al-fariqayn min al-waratha aw al-musi lahum talab qismat al-masakin wa kanat mutaqaribah bihaythu yadhum ba'daha ila ba'd fil qismah فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم وهذا التأويل بعيد مخالف لظاهر والله تعالى أعلم. Dikatakan sebagian Malikiyah menakwilkan fatwanya Qasim tadi, bahwa yang dimaksud fatwanya Qasim tadi adalah bahwa dua golongan minal warasah atau Musa, warasah adalah ahli waris, Musa adalah yang diberi wasiat, ini saya wasiatkan untuk fulan, maka dua golongan ini boleh menentukan mau modalnya sepertiga atau boleh pula satu rumah sekaligus mewakili sepertiga tadi. Ini kata beberapa ulama dari Malikiyah menakwilkan ucapan Qasim tadi. Yani boleh dan dipilih cukup dengan satu kalau ahli warisnya setuju dan kalau orang yang diberi wasiatnya juga setuju. Enam. Tetapi takwil ini tidak ada tanda-tandanya kalau itu yang dimaksudkan oleh Qasim, oleh Qasim bin Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Maka falifidina azakumullah, dengan demikian berarti yang namanya raddun fahuwa radd, fahuwa merdud, bisa jadi gugur sama sekali amalan itu tidak diterima, atau bisa bermakna dosa, dan bisa pula bermakna dia dianggap telah menunaikan satu ibadah tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, tertolak karena di dalamnya ada yang sesuatu yang merdud, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Atau ada pula yang seperti talak tadi, dalam keadaan dia dosa tapi talaknya tetap jatuh. Sehingga ikhwanul fillah a'azakumullah, dengan demikian semua masalah tadi masuk dalam hadis yang menyatakan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan atau mengadakan satu perkara yang tidak ada perintah Rasul, maka dia tertolak. Allah taala alam. Selesai berarti hadis yang kelima. Insyaallah yang akan datang kita masuk pada hadis yang keenam bismillahi taala. Soal. Seorang janda diberi kebebasan untuk memilih pasangannya, artinya boleh memilih siapa yang akan menjadi suaminya, tetapi tetap ketika menikah harus ada wali. Jadi bukan berarti seorang janda boleh menikahkan dirinya. Jadi tidak ada satu pendapat yang demikian. Kalaupun ada pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang tidak mu'tabar, yang rajih, yang jelas, yang wadih adalah setiap wanita menikah harus dengan wali. La nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. Maka apa perbedaannya wanita yang perawan dan wanita yang janda? Perbedaannya hanya seorang yang perawan itu adalah amruhu atau amruha, urusannya pada bapaknya. Dan ketika ditanyakan pada anaknya, cukup sukutuha ridhoha, cukup diamnya si wanita tadi sebagai keriduan. Ini kalau bapaknya mau menikah kepada atau memenikahkan anak perempuannya yang perawan ini kepada seorang laki-laki, maka ditanyakan pada anaknya. Kalau anaknya diam, berarti ya. Atau senyum tersipu-sipu, berarti setuju. Ini perawan. Tetapi kalau janda, dia harus menyatakan ya atau tidak, dan dia boleh menentukannya sendiri. Bahkan kalau dia mengatakan saya akan menikah dengan fulan, terus bapaknya tidak setuju, dia boleh menikah dengan wali lain, pamannya, kakaknya, adiknya, harus dengan wali. Paling akhirnya adalah wali hakim, karena dia adalah janda, berhak untuk menentukan pasangannya sendiri. Tetapi menikahnya tetap harus dengan wali. Maka biasanya bahasanya adalah kalimat zawijuni, zawijuni, nikahkan aku dengan fulan, zawijuni bi fulan. Seorang janda akan begitu. Sebagaimana riwayat ketika seorang sahabi yang dilamar oleh fulan terakhir dalam keadaan Umar bin Khattab yang melamarnya. Aku dengar kau dilamar oleh fulan, aku melamarmu. Ajal dunia Amirul Mukminin. Apa sungguh-sungguh engkau wahai Amirul Mukminin? Zawijuni, zawijuni, kata dia. Artinya apa? Artinya dia setuju dan dia meminta walinya untuk menikahkan. Nikahkan aku dengan Umar. Ini menunjukkan kalau tepat nikahnya harus dengan wali. Walaupun menentukan siapa dan siapanya boleh dia memilih karena dia seorang yang janda. Demikian. Jadi jangan dianggap bahwa janda itu bebas boleh menikahkan dirinya. Ini pendapatnya Syiah, Rafidhah, yang menyatakan seorang perempuan boleh menikahkan dirinya, tawar-menawar, hangga pas, masuk kamar. Ada zina. Zina yang dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah. Seakan-akan itu adalah syar'i, padahal itu sama sekali tidak syar'i, dan itu adalah zina yang diajarkan oleh Syiah, Rafidhah. Wallahu ta'ala alam. Nah, karena mau masuk ke Fathul Majid tidak cukup waktunya, maka dengan pertanyaan saja. Jayid, pertanyaan yang bagus. Kalau rumah tiga itu dalam keadaan berbeda-beda nilainya, kemudian apakah bisa diwakili dengan satu? Tidak bisa. Jelas tidak bisa. Dan inilah yang menyebabkan pendapat Muhammad Qasim bin Muhammad itu tadi dalam keadaan merjuh, dibantah oleh para ulama yang lain. Karena tidak bisa disamakan dengan masalah itu. Tidak bisa disamakan dengan memerdekakan budak tadi. Kalau memerdekakan budak, sama nilainya dan sama keadaannya. Dibagi, tidak bisa. Dipotong kakinya, enggak mungkin. Nah, sehingga tidak mungkin dikatakan sepertiga kamu, sepertiga merdeka. Kalaupun mungkin, kata Ibn Rajab, akan menjadi kesulitan. Akhirnya tidak ada yang merdeka satupun, dalam keadaan tergantung semuanya. Sehingga Nabi memilih yang aslah. Dua dimerdekakan, yang empat tetap dalam keadaan sebagai budak untuk ahli warisnya. Sehingga ahli waris dalam keadaan mendapatkan budak yang utuh, dan yang dimerdekakan pun merdeka dalam keadaan utuh. Tetapi kalau rumah ini, bisa jadi harganya berbeda. Dan kalaupun dipotong, dia bisa. Kalaupun dijual dan dibagi nilai-nilainya sepertiga-sepertiga, itu juga bisa. Beda dengan budak tadi yang akan sulit begitu. Wallahu ta'ala alam. Sesungguhnya yang akan dibawakan oleh Ibn Rajab dengan meriwayatkan ucapan Qasim bin Muhammad tadi adalah beliau membawakan hadis man ahdatha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Artinya, si orang yang berwasiat pun. Jadi, mayustafadu min hadhil riwayah. Faedah yang kita ambil dari riwayat ini adalah bahwa beliau, Qasim Ibn Muhammad, menganggap kalaupun itu wasiat, kalau dia mukhalif, laisa alaihi amruna, merdud, fahuwaraj. Maka dia tertolak. Kalau menyulitkan, tertolak dia. Kalau membuat madarat, tertolak. Jadi, kesimpulan yang diambil. Kaitannya dengan pembahasan kita mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan dalam keadaan tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Kaitannya dengan riwayat Qasim bin Muhammad adalah beliau berdalil dengan hadis itu untuk menunjukkan bahwa setiap wasiat yang melanggar syar'i atau membuat madarat boleh dalam keadaan merdud. Atau dianggap, bukan boleh, dianggap merdud, tertolak. Karena ayat Al-Quran menyatakan ghaira mudharrin, tidak membuat madarat. Berarti wasiat harus ditunaikan. Kecuali kalau mengandung madarat, kalau mengandung kezaliman, maka tidak diterapkan. Kenapa tidak diterapkan? Fahuwa merdud, tertolak. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Itu faedah yang diambil dari kisah Qasim. Adapun pendapat beliau tentang masalahnya, masalah rumah tadi, adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan para ulama mengingkari pendapat beliau bahwasanya kalau rumah tidak sama dengan budak-budak tadi dan tidak bisa dikiaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.